gitu ya. Dia menjadi seorang Hafidz yang Hafidz. Seorang Hafidz yang ini laki-laki. Hafidz gitu ya. Hafidz yang alhamdulillah yang lebih dari 6200 ayat dihafal gitu ya, di luar kepala enggak dalam kepala. Dan enggak kebayang gitu ya, ternyata orang kayak gini yang dulunya gimana gitu ya, ternyata bisa jadi Hafidz. Ngobrol-ngobrol kan penasaran. Oh, gimana caranya kok bisa, gimana ceritanya bisa jadi kayak gini sekarang? Dia cerita banyak. Dari mulai dia menghafal ayat per ayat gitu ya, terus mulai apa ya, murojaah tiap pagi dan petang gitu ya, atau misalkan bahkan untuk mengingat hafalannya itu ustadznya, gurunya itu melakukan kuis gitu ya, tiap 3 hari sekali, dua hari sekali. Jadi selang sehari istirahat, satu hari lagi kuis gitu ya. Dan itu dia proses ya, jadikan sebuah proses hingga akhirnya tercapailah gitu ya, hafal lebih dari 6200 ayat Al-Quran ini gitu ya. Dan jika kita bayangkan atau kita resapi lebih dalam, itu dahsyat sekali gitu ya pengorbanan orang ini gitu ya. Konteksnya, jika ditarik konteks yang lebih luas gitu ya, Masya Allah gitu ya, orang dengan proses yang cukup panjang, dengan ibadah yang, amal yang sedikit gitu ya, namun istiqomah terus menerus gitu ya, dia akhirnya mencapai apa yang dia mau gitu ya, mencapai apa yang dia citakan gitu ya. Jadi teringat itu kan hadis yang Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan gitu ya, amalan apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menjawabnya, amalan yang teratur, yang terus menerus, meskipun itu sedikit gitu ya. Dan jangan bebani dirimu dengan melakukan amal ibadah yang melebihi kadar kemampuanmu gitu ya. Jadi kan poinnya adalah bagaimana kita berproses menjalani yang kita lakukan, amalan-amalan itu teratur, terus menerus, meskipun itu sedikit gitu ya. Poinnya bukan meskipun sedikitnya ya, tapi mengenai keistiqomahannya itu. Namun dalam prosesnya, untuk istiqomah itu berat sekali, sangat berat sekali. Sehingga memang kita perlu ada satu hal yang menguatkan kita untuk tetap berjalan gitu ya, on the track, meskipun itu sedikit gitu ya, tapi bisa terus menerus, bisa istiqomah gitu ya. Misalkan dalam ikut pengajian silaturahim FKM IT ini gitu ya, di Kupat ini gitu ya, tiap di sini kan kita hanya meluangkan waktu satu minggu gitu ya. Kita di sini saling menasihati dalam kebaikan gitu ya, saling mengingatkan dalam bacaan Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Walaupun dalam satu minggu hanya meluangkan waktu 2 jam, tapi kadang ada susahnya juga, kadang tiap ada pertemuan, aduh gak bisa datang karena apa dan sebagainya, gitu ya. Banyak faktor yang membuat kita tidak bisa datang ke sini. Ya itulah tantangannya gitu ya. Tapi ada beberapa hal juga yang menguatkan gitu ya, satu sama lain mengingatkan, ayo datang dan sebagainya gitu. Itu salah satu contoh amalan yang kita jaga agar tetap istiqomah gitu ya, tiap kanan walaupun itu hanya meluangkan waktu kita yang sedikit gitu ya. Yang jelas poinnya adalah amalan ibadah kita ikhtiarkan untuk walaupun hal yang sedikit gitu ya, tapi teratur, meskipun sedikit tadi, teratur, dan kita cari hal yang bisa membuat kita untuk tetap istiqomah gitu ya. Salah satunya dengan cara senantiasa berinteraksi silaturahim dengan saudara-saudara kita muslim yang lain. Dan saya juga ada cerita lagi gitu ya. Ceritanya tuh gini, di suatu kampung ada, lagi ada perlombaan nih, bukan 17-an, tapi lomba biasa. Lombanya tuh lama-lamaan ngegantung gitu. Jadi ada tali, orang suruh ngegantung. Orang ngegantung, pala lama-lama gitu. Siapa yang paling lama dia menang. Ada satu orang ngegantung. Ngegantung aja gitu. Terus orang lainnya ikut ngegantung juga. Kan namanya lomba ya, banyak orang ngegantung. Semenit, tungguin, satu orang jatuh. 2 menit, 2 orang jatuh. 3 menit, 3 orang jatuh gitu ya. Hingga satu orang, si orang ini, si orang yang saya tadi ceritain pas awal, dia masih tetap ngegantung setengah jam. Dan akhirnya dia dinyatakan pemenangnya. Hingga sejam dia masih bisa ngegantung. Bertahan selama itu gitu ya. Ketika ditanya rahasianya, Sep, apa rahasianya sehingga bisa menggantung selama itu gitu ya. Terus dia buka Yosef, Yosef. Yosef. Yosef. Kenapa bisa ngegantung segitu lamanya gitu kan ya. Ketika ditanya gitu dia jawab, saya bisa menggantung segitu lamanya karena ini. dia buat simpul katanya. Jadi ada simpul tali dibuat simpul, jadi dia masukin tangannya ke simpul itu, dia jadi bisa ngegantung lama. Kalau yang lain dia nggak bikin simpul, kalau yang lain bener-bener pegangan ke tali gitu, erat gitu gini. Terus Yosef bilang, ya itulah rahasia saya sehingga saya bisa bertahan lebih lama dibanding yang lain. Kalau yang lain kan bertahan hanya dengan pegangannya itu, tapi saya kalau saya membuat simpul itu gitu ya, sehingga saya bisa bertahan di pegang itu. Nah, hikmah dari cerita itu adalah proses yang dijalani itu semuanya sama gitu ya, berat gitu ya. Kita harus bertahan pada suatu hal yang ya istiqomah tuh berat gitu ya, istiqomah tuh berat gitu ya. Dan kita harus bertahan. Bagaimana caranya ya, kita buat simpul-simpul itu, simpul-simpulnya seperti apa? Misalkan kita ingin mencoba untuk menjauhi maksiat, atau misalkan kita mencoba untuk berbuat baik dan sebagainya, maka simpul, salah satu simpulnya mungkin adalah forum ini gitu ya, yang tiap pekan kita diingatkan melalui tausiah dari Ustaz Rohim atau misalnya dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Nah, inilah salah satu simpul yang sedang kita coba bentuk gitu ya, agar kita bisa bertahan hidup di Jepang ini gitu ya, tidak terbawa arus yang tidak baik gitu ya. Kan ya walaupun harus kita akui gitu ya, Jepang itu bagus gitu ya, semuanya hebat gitu ya, bersih dan sebagainya, tapi ada saja hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama, misalkan setidaknya dari makanan lah atau apalah gitu ya. Dan di sini kita jadikan forum ini sebagai simpul yang bisa menguatkan kita agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik di lingkungan sekitar kita. Wallahualam bisawab, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih itu Ustaz. Terima kasih Kang Asep sudah memberikan sedikit pemaparan tentang, saya sedikit simpulkan tentang istiqomah ya. Bahwa untuk menjadi insan yang istiqomah itu kita butuh keteraturan, terus juga kita sadar bahwa untuk jadi istiqomah itu bukan hal yang sangat, bukan hal yang sangat mudah, karena kita harus benar-benar terus-menerus untuk melakukannya meskipun prosesnya tadi susah dan berat bagi kita, tapi kita terus mencoba sebagaimanapun yang seperti Kang Asep sebutkan. Salah satu contohnya mungkin ketika kita tinggal di Jepang dan kita ngerasa kalau dari forum inilah mungkin itu dari awal dari kita semua untuk bisa saling mengingatkan, terus juga untuk tidak berpaling dari apa yang sebenarnya sudah ditetapkan kepada kita dan tetap terus lurus mengikuti jalan yang benar. Mungkin itu dari saya. Jika ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya kepada komentar hari ini, saya persilahkan dengan segala hormat.